Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita masuk pembahasan tentang syirik, halaman 57. Qala al-muallif asy-syekh al-allamah Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dan yang paling besar yang Allah larang adalah syirik. Hal itu karena hak yang paling besar adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala, di mana jika manusia meremehkan hak tersebut, berarti ia meremehkan hak yang besar, yaitu mentauhidkan atau mengesakan Allah ta'ala. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Allah Ta'ala juga berfirman, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Dan barang siapa menyekutukan Allah, maka sungguh ia telah melakukan dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Dan barang siapa menyekutukan Allah, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni dosa-dosa selainnya bagi siapa yang dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamu dzambi an taj'ala lillahi nittan wa huwa khalaqak." Dosa terbesar adalah engkau menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah sedangkan Dialah yang menciptakanmu. Beliau juga bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Man laqiyallahu la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa menjumpai Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, niscaya ia masuk surga. Dan barang siapa menjumpai Allah dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu, niscaya ia masuk neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi nittan dakhalal nar." Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan menyembah tandingan sekutu selain Allah, niscaya ia masuk neraka. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari. Kita akan memberikan beberapa catatan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, wa'adzamu manaha anhu asyirku. Dan larangan terbesar adalah perbuatan kesyirikan. Kemudian oleh Imam Ibn Utsaimin, beliau memberikan beberapa penjelasan. Yang pertama, bahasanya syirik adalah perbuatan kezaliman yang terbesar. Karena aslu zulmi, makna dari zalim adalah wad'u syai'i ala ma ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dholim artinya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. sehingga orang yang meletakkan hak Allah subhanahu wa ta'ala semata, namun tidak untuk Allah, maka dia telah berbuat zalim. Dan mengingat hak Allah adalah hak yang terbesar, maka syirik disebut sebagai perbuatan kezaliman yang terbesar. Allah berfirman, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Baik, mengulang definisi syirik yang beberapa kali pernah kita bahas. Syirik artinya apa? Syirik artinya apa? Taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasa'isillah. Taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillah. Coba bisa diulang. Syirik adalah, ada yang bisa mengulang? Taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam permasalahan yang menjadi kekhususan bagi Allah Ta'ala. Syirik adalah, coba diulang. Taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah Ta'ala. Hak Allah, dia diesakan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Maka Allah Maha Esa untuk semua perbuatan Allah kepada hambanya. Allah juga Maha Esa untuk diibadai oleh hambanya. Allah Maha Esa dalam semua asma dan sifat-sifatnya. Sehingga ketika ini diberikan kepada makhluk, diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, disebut oleh Allah sebagai zulmun azim, kezaliman yang paling besar. Kemudian perbuatan kesyirikan ada dua. Syirkun akbar wa syirkun asgar. Syirik besar dan syirik kecil. Ada sebagian ulama yang membagi syirik menjadi tiga. Satu lagi yaitu syirkun khafi. Syirik yang samar. Tapi pembagian ini dikritik oleh ulama yang lain. Dan mereka mengatakan, kalau syirik dibagi menjadi tiga, ada satu lagi yaitu syirkun khafi. Syirik khafi sendiri, ada yang akzam dan ada yang akbar dan ada yang asgar. Sehingga tetap kembali kepada dua pembagian yaitu akbar dan asgar. Syirik akbar, pengertiannya adalah perbuatan syirik yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Sedangkan syirik asghar, perbuatan syirik yang tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Baik, coba kita sebutkan beberapa perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Yang pertama apa? Syirik akbar mengeluarkan dari Islam. Syirik asghar tidak mengeluarkan dari Islam. Yang kedua, syirik akbar menghapus semua amal. Innahu may yusyrik billah faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau syirik asghar menghapus amal yang kecampuran syirik asghar, meskipun tidak mempengaruhi amal yang lain. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Ana agna syuraka'i anisyirki. Man amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirkah. Kemudian perbedaan yang ketiga, syirik akbar kekal di neraka. Syirik asghar ada peluang untuk masuk ke dalam surga. Apa dalilnya? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar. Ada di surat Al-Maidah ayat 72 di buku halaman 58. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang berbuat syirik, maka Allah haramkan dia untuk masuk surga, dan kalau dia diharamkan masuk surga, tempatnya adalah neraka. Sementara syirik asghar, ulama berbeda pendapat apakah bisa diampuni ataukah tidak. Apakah termasuk dosa tahtal masyiah ataukah tidak? Ada dua pendapat. Dulu pernah kita singgung ya. Pendapat yang pertama, syirik asghar tidak akan diampuni oleh Allah. Namun dia bisa hilang dengan amal atau dengan hukuman. Meskipun tidak kekal. Sehingga misalnya ada orang yang melakukan perbuatan syirik asghar level 10. Dan dia punya amal yang ketika ditimbang levelnya 9. Maka syirik asghornya mengalahkan amalnya. Sehingga masih ada tersisa. Ini tidak akan diampuni oleh Allah. Terus gimana? Dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Dan selanjutnya nanti ketika dosa syirik asghornya sudah habis, maka berhak masuk surga. Di antara yang berpendapat demikian adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian pendapat yang kedua, syirik asghar bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat Asy-Syaukani, dan beliau beralasan bahwa semua ancaman perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah. Ini hanya berlaku untuk ghalibu maknaha. Dominasi dari makna perbuatan syirik yang ada dalam Al-Qur'an. Dan makna dominan perbuatan syirik dalam Al-Qur'an adalah syirkun akbar, syirik besar. Sehingga syirik asghar tidak termasuk di antara perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaan berikutnya. Perbedaan yang keempat. Syirik akbar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih." Ada di surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ketika dia disekutukan. Maksudnya adalah ketika ada orang yang melakukan syirkun akbar. Tapi untuk syirkun asghar, penjelasannya seperti tadi, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa memungkinkan syirik asghar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang kami hormati, dari sisi perbuatannya, kapan sebuah perbuatan itu tergolong sebagai syirkun asghar dan kapan tergolong sebagai syirkun akbar? Kita perlu membedakan ketika orang melakukan ibadah, ada tujuan ibadah, ada latar belakang ibadah. Latar belakang dengan tujuan sama atau beda? Ya. Kalau latar belakang di mana? Di belakang ya. Kalau tujuan di depan. Latar belakang artinya motivasi dari ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Kalau tujuan ibadah berarti sasaran kepada siapa dia melakukan ibadah. Ketika seseorang melakukan salat atau nazar atau berdoa dan yang diarahkan adalah selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirkun akbar. Misalnya dia sholat kepada berhala. Atau dia sholat untuk mengagungkan siapapun yang dia agungkan. Atau dia berdoa kepada kuburan. Atau termasuk diantaranya adalah dia bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syirkun akbar. Sementara syirkun asghar bentuknya adalah dia beribadah untuk Allah. Tujuannya Allah. Tapi motivasinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada orang yang sholat, yang saya sembah Allah, yang saya ibadahi Allah, saya nadar untuk Allah, saya khusyuk untuk Allah, tapi motivasinya pujian orang lain. Maka ini syirkun asghar. Bisa dibedakan? Jadi syirkun akbar untuk tujuan di depan, syirkun asghar untuk latar belakang di belakang, atau motivasi. Ketika menyekutukan Allah itu hanya dari sisi motivasi, hanya dari sisi keinginan untuk mendapatkan balasan tambahan dari selain Allah, maka itu syirkun asghar. Dan inilah perjuangan yang luar biasa beratnya yang perlu untuk dilakukan oleh seorang muslim, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perbuatan yang paling aku takutkan menimpa kalian. Kalian ini siapa? Para sahabat, apalagi generasi setelahnya, adalah perbuatan syirik asghar. Kemudian beliau ditanya, apa itu ya Rasulullah? Qala ar-riya. Itu adalah perbuatan riya. Karena yang namanya manusia itu punya tabiat senang dipuji, punya tabiat senang mendapatkan hadiah, sehingga terkadang dia tidak mencukupkan diri dengan janji pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak kelihatan, maka dia berharap semoga bisa mendapatkan yang kelihatan. Di saat muncul harapan semacam ini, maka dia terjangkiti dengan syirkun asghar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di halaman 58, "A'dhamu dzambi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan Allah sekutu padahal dia yang telah menciptakanmu. Karena sikap manusia yang dia tidak mau berterima kasih, tidak bisa berterima kasih, adalah ketika dia membuat murka zat yang telah memberikan kebaikan baginya. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, dikasih hukuman yang berat dalam Islam. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya, juga mendapatkan hukuman dalam Islam. Dan yang paling besar ketika orang tidak bisa berterima kasih kepada zat yang menciptakannya. Karena itulah ketika orang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sekutu, menjadikan sekutu untuk Allah, maka dia telah menyamakan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu perbuatan kedurhakaan kepada Allah yang paling besar. Kemudian hadirin yang kami hormati, di sana ada dua perbuatan yang perlu kita bedakan. Yang pertama, menyamakan makhluk dengan khalik. Dan yang kedua, menyamakan khalik dengan makhluk. Sama atau beda? Beda ya. Menyamakan makhluk dengan khalik, ini pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan semua orang musyrik. Makhluk yang rendah diagungkan dan dijunjung setinggi-tingginya disamakan dengan khalik. Sebagaimana perbuatan Nasrani yang mereka menyamakan Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagaimana layaknya Allah Ta'ala. Yang kedua, menyamakan khalik atau menyamakan khalik dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi, maha sempurna seluruh sifatnya disamakan dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Dan ini pelanggaran terbesar yang dilakukan oleh siapa? Yahudi. Seperti mereka menggelari Allah fakir. Mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala tangannya terbelenggu dan seterusnya. Ini semua adalah menyamakan khalik dengan makhluk. Dan dua-duanya perbuatan kekufuran. Yahudi melakukan tindakan lancang menghina Allah Subhanahu wa taala dengan menyamakan khalik dengan makhluk. Nasrani melakukan perbuatan sesat yang sangat jauh, menyamakan makhluk dengan khalik. Dan itu karena pengaruh dari dua karakter yang berbeda, yaitu karakter mawaddah dan karakter amarah. Ada pendorong terbesar kenapa manusia itu berbuat maksiat. Pertama, karena faktor cinta yang berlebihan, syahwat yang berlebihan. Dan yang kedua, karena faktor kebencian yang berlebihan. Nasrani lebih dominan di mawaddah. Sehingga karena cintanya yang berlebihan, sampai dia mengagungkan makhluk berlebihan. Akhirnya mereka menjadikan makhluk sebagaimana layaknya khalik. Karena itulah turunan dari penyakit ini, Nasrani itu punya pendapat bahwa ketika wanita haid tetap boleh melakukan hubungan badan dengan suaminya, boleh digauli. Sebaliknya Yahudi. Yahudi itu amarahnya yang berlebihan. Sehingga dengan amarahnya, Yahudi ini melakukan berbagai macam pelanggaran. Sampai mereka menghina Allah, menghina para nabi, dan seterusnya. Dan turunannya, Yahudi, fikihnya berkebalikan dengan Nasrani dalam masalah ini. Yahudi, jika ada wanita yang mengalami haid, maka diapakan? Ditaruh di belakang rumah, ada kandang tersendiri. Sehingga ada penyakit mawaddah dan ada penyakit amarah yang ketika dia dilakukan atau terjadi secara berlebihan, menyebabkan orang itu bersikap melakukan penyimpangan terhadap ajaran syariat. Penjelasan tentang amarah dan mawaddah, ini keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, melihat dari latar belakang pelanggaran yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Siapa yang bertemu Allah, artinya apa? Meninggal dunia, artinya mati. Karena setiap orang yang mati akan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Dajjal muncul, dia mengaku sebagai Tuhan. Dan Nabi SAW ingatkan kepada umatnya, innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan ketemu Rabb kalian sampai kalian mati. Siapa yang bertemu Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar. Dan siapa yang bertemu Allah dan dia punya dosa syirik, maka dia akan masuk neraka. Atau tadi pelajaran sedikit tentang masalah amarah dan mawaddah. Lalu kata Syekhul Islam, jika ada orang yang dominan penyakitnya di amarah, biasanya dia banyak berbuat dolim kepada orang lain. Dan ketika ada orang yang dominan penyakitnya di mawaddah, dia banyak mendolimi diri sendiri. Makanya kita bisa lihat, kadang ada orang punya karakter amarahnya lebih dominan. Ada orang yang punya karakter mawaddahnya lebih dominan. Dan ini kadang tidak bisa berkumpul. Meskipun kadang juga ada orang yang punya dua-duanya. Ini yang paling bahaya. Dan yang bisa kita lakukan adalah kendalikan dua hal ini. Karena hawa nafsu kita selalu diiringi dua hal ini. Amarah dan mawaddah. Kemudian Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang mati dan dia pernah menyembah tandingan sekutu selain Allah, maka dia akan masuk neraka. Nah. Penulis rahimahullah dalam masalah perintah Allah untuk beribadah dan larangannya berbuat syirik menggunakan dalil firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar manusia beribadah kepadanya serta melarang berbuat syirik. Dan ini mengandung pengertian bahwa itu hanyalah milik Allah semata. Dan barang siapa tidak menyembah Allah, maka dia adalah kafir dan sombong. Dan barang siapa menyembah Allah, tapi juga menyembah selainnya, maka dia adalah kafir dan musyrik. Dan barang siapa menyembah Allah semata, maka dia adalah orang muslim yang sesungguhnya. Baik, jadi di situ ada perintah, kemudian diiringi dengan larangan. Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Kalau kemudian isinya hanya perintah sembahlah Allah, tidak menunjukkan kalau menyembah kepada Allah, kalau beribadah hanya khusus untuk Allah. Seperti misalnya, berikan air ini kepada Adi. Sehingga ketika saya memberikan air kepada Adi, misalnya cuma segelas saja, boleh enggak sisanya saya berikan ke yang lain? Boleh. Karena itu ketika sebatas perintah, tidak menunjukkan kalau amalan mengerjakan perintah ini hanya khusus untuk tujuan. Tapi ketika diiringi dengan larangan, berarti di situ khusus untuk tujuan. Berikan air ini kepada Adi, dan jangan berikan kepada yang lainnya. Berarti kalau saya berikan kepada Adi, di saat yang sama saya juga berikan air itu kepada yang lain, apakah saya telah melaksanakan perintah? Tidak. Karena perintah ini sasarannya hanya satu orang. Itulah penjelasan dari Syekh wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kemudian di sana ada larangan, kemudian diiringi dengan perintah. Di sana ada larangan diiringi dengan perintah. Kalau larangan semata, berarti ketika dia ditinggalkan sekali, selesai. Ketika dia ditinggalkan sekali, selesai. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait orang tua. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Jangan kamu membentak orang tuamu dan sampaikan kepadanya dengan ucapan yang baik. Andaikan kalimatnya wala tanharhuma, jangan kamu membentak orang tuamu, berarti ketika saya tidak membentak sekali, saya sudah melaksanakan tugas ini, yaitu menghindari membentak orang tua. Ketika sekali saja cukup, tapi ketika diiringi dengan perintah wa qul lahumā qawlan karīma dan ucapkan kepada keduanya dengan ucapan yang baik, menunjukkan kalau larangan itu berlaku seterusnya. Ini kaidah yang berlaku dalam masalah bahasa, gabungan antara perintah dan larangan. Jika ada perintah lalu diiringi dengan larangan, dan larangan ini sejalan dengan perintah, berarti menunjukkan kalau perintah itu sasarannya tertentu. Dan kalau ada larangan lalu diiringi dengan perintah, berarti larangan itu berlaku seterusnya. Dipahami? Nah, kemudian syirik ada dua macam, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah syirik yang dinyatakan secara umum oleh Allah. Syirik ini menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Syirik kecil adalah setiap pekerjaan, baik berupa ucapan atau tindakan, yang dinyatakan oleh syarak bahwa itu sebagai perbuatan syirik, tetapi tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Setiap orang hendaknya waspada terhadap syirik, baik yang kecil maupun yang besar, karena Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Kemudian beliau menjelaskan syirik besar dan syirik kecil. Di sini beliau memberikan batasan, ya. Kata beliau, syirik besar adalah syirik yang dinyatakan secara umum oleh Allah. Jadi kata-kata syirik dalam Al-Quran itu maknanya syirik besar, sebagaimana keterangan dari Asy-Syaukani. Karena itu kalau ada ancaman neraka, ada ancaman kekal, ada ancaman tidak diampuni dan seterusnya, itu semua mengarah kepada perbuatan syirik besar. Kemudian apa pengertian atau batasan syirik besar dan syirik kecil? Kata beliau, kalau syirik besar menyebabkan keluar dari Islam, kalau syirik kecil perbuatan yang oleh syariat. Oleh syariat itu berarti oleh apa? Oleh dalil, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah, yang dinyatakan sebagai kesyirikan, namun tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Baik, saya ulangi. Syirik kecil adalah perbuatan yang disebut syirik oleh syariat, tapi tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Apa indikasinya kalau itu tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam? Indikasinya adalah sikap yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pelaku. Sikap yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pelaku itu salah satu indikasinya. Sebagai contoh, bersumpah dengan menyebut selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Baik. Terus ketika ada orang yang bersumpah dengan selain Allah, apakah dia keluar dari Islam? Belum tentu. Kenapa? Kita lihat bagaimana sikap yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pelaku. Beliau pernah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersumpah dengan menyebut bapaknya. Lalu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, andaikan itu perbuatan syirik besar, berarti sikapnya harus gimana? Diminta untuk bersyahadat. Ulangi syahadatmu wahai Umar, karena kamu telah keluar dari Islam. Atau dengan peringatan yang lebih keras. Tapi Rasulullah SAW hanya melarang, kemudian beliau ngasih tahu bagaimana cara bersumpah yang benar. Fa in kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Beliau juga mengatakan la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan menyebut bapak kalian. Karena itu siapa yang bersumpah, maka hendaknya dia menyebut nama Allah atau diam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyikapi sahabat yang melakukan pelanggaran ini sebagai sahabat yang telah keluar dari Islam. Demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi perbuatan sahabat yang lain seperti berbuat riya dan seterusnya. Beliau tidak menilai orang itu telah keluar dari Islam. Sehingga perbuatan syirik kecil pengertiannya adalah perbuatan yang dinilai syirik dalam syariat Islam namun tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Selesai untuk pembahasan masalah syirik sebagai dosa yang terbesar. Dan sebagai pelengkapnya insyaallah nanti kita akan bahas lebih rinci di kajian Qawaidul Arba setelah selesai kajian Salasatul Usul. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya seorang ibu dengan anak laki-laki. Saya memberikan atau donor ASI untuk 6 bayi laki-laki lain. Masyaallah. Bagaimana hukumnya jika suatu saat nanti salah satu anak ASI saya mempunyai saudara atau adik perempuan dan salah satu anak ASI saya yang lain dekat dengan anak perempuan tersebut. Jadi kemahraman karena persusuan itu statusnya sama sebagai kemahraman karena nasab. Cuman begini, kita perlu perhatikan ya. Jadi misalnya si A punya 5 saudara. Si A ini pernah menyusu di X. X punya 5 anak perempuan. Sekarang siapa yang berstatus sebagai saudara mahram untuk anaknya X? Si A. Saudara si A yang lain? Tidak. Karena dia tidak disusui oleh si X. Sehingga yang tidak boleh nikah dengan anak-anaknya si X adalah A saja. A enggak boleh nikah dengan semua anak-anak si X yang perempuan. Baik. Kalau si A ini laki-laki ya. Ya tentu saja harus laki-laki. Kemudian sekarang ada 6 anak yang disusui. 6 anak yang disusui. Maka 6 anak ini sebagai anak susu dari wanita tadi. Nah, kemudian kalau 6 anak ini masing-masing punya saudara laki dan perempuan, bolehkah mereka menikah? Boleh menikah atau tidak? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena saudara anak ini bukan anak persusuan si ibu tadi. Dia orang lain. Sehingga mahram persusuan itu terkait dengan ibu susunya, ya. Dan semua cabangnya. Ada suaminya jadi bapak susu. Nanti kalau ibu susu ini punya saudara jadi paman susu, jadi bibi susu, nah, dan seterusnya. Semua cabang dari ibu persusuan ini. Sehingga yang jadi sentral, lihat wanita yang menyusui. Bukan lihat bayinya. Anaknya salah satu dari turunannya. Dipahami? Yang jadi sentral adalah ibu yang menyusui. Bukan anaknya. Jadi kalau anak ini punya saudara, punya ibu, punya bapak, ya mereka sendiri-sendiri. Karena itu, apakah bapak anak yang disusui ini mahram dengan ibu susu? Tidak. Ya. Misalnya XY menikah, punya anak Z. AB menikah, punya anak C. Repot gak ini? Atau pakai nama? Nanti kalau pakai nama bingung malah. Hah? Hah? Lanjut ya. Baik. Kemudian Z disusui oleh X. Z disusui oleh X. Sudah? Oh keliru ini ya. C. C disusui oleh X. Nah, apakah A sebagai suami B mahram dengan X? Kenapa tidak? Hah? Ya bukan apa-apanya, gitu. Bukan apa-apanya. Bukan karena wah, anakku kan pok susui, berarti awakmu jadi istri susu. Tidak ada istri susu. Baik, bisa dipahami soalnya. Jadi sentralnya di ibunya. Bagaimana kalau ada orang yang menurut saya melakukan kesyirikan, menyembah kubur, pohon, atau minta izin ke kuburan, misalnya. Minta restu ke kuburan karena mau pilpres, tapi sewaktu ditanya dia menjawab bahwa itu bentuk ibadah kepada Allah. Baik, jadi begini hadirin, ada hukum, ada menerapkan hukum, ya. Ada hukum, ada menerapkan hukum. Kita belajar hukum, baik hukum terkait akidah maupun hukum terkait fikih, terkait perbuatan amalan. Nah, ketika kita belajar hukum, pertama yang perlu kita lakukan adalah terapkan untuk diri kita. Terapkan untuk diri kita. Maka setelah kita paham, ini boleh, ini enggak boleh, lakukan untuk diri kita. Ini tauhid, ini syirik, terapkan untuk diri kita. Tayyib. Kemudian kalau kita melihat ada orang lain yang melanggar hukum, berarti kita sedang atau kita hendak menurunkan hukum yang kita pahami untuk orang tadi. Tanzilul hukum, menerapkan hukum untuk orang lain, butuh syarat tambahan. Butuh syarat tambahan. Nah, kalau kemudian syarat tambahan ini kita tidak ketahui, maka jangan menerapkan hukum tadi kepada orang lain. Baik, karena itu satu tahapan yang bisa kita lakukan. Pengingkaran terhadap perbuatan. Boleh enggak ini? Boleh. Semua orang wajib untuk melakukannya semampunya. Anda berbuat syirik, Bapak dosa besar, harus tinggalkan. Enggak boleh. Ini kewajiban bagi setiap Muslim, punya tanggung jawab untuk mengingatkan orang lain yang melakukan pelanggaran semampunya. Ini yang dilarang apanya? Perbuatannya. Yang dilarang perbuatannya. Bedakan dengan memvonis pelakunya. Beda ya. Ada melarang perbuatan, ada memvonis pelaku. Kalau vonis pelaku, Bapak khalidan finnar, abadan abidin. Bapak kekal di neraka selama-lamanya. Wah, kalau gini bisa marano padu. Nah, untuk yang kedua ini perlu proses ya. Ada tahapan selanjutnya dan bagi para thalibul ilmi ini bukan wewenang kita. Kecuali jika apa yang dia lakukan itu betul-betul perbuatan syirik yang sama sekali tidak menerima adanya peluang yang lain selain syirik. Selain pelakunya boleh divonis sebagai perbuatan kafir. Nah, itu baru silahkan, ini kekufuran. Misalnya dia datang ke gereja waktu Natalan terus ikut sujud kepada salib. Nah, udah. Enggak ada ampun kalau seperti ini. Siapapun muslim pasti tahu kalau ini berbuat kesyirikan. Tapi ketika di situ mungkin dia punya syubhat atau dia punya alasan yang lain dan seterusnya, belum tentu hukum yang kita pahami bisa diterapkan untuk orang ini. Yang bisa kita lakukan apa? Nahi mungkar. Dipahami kaidah ini insyaallah? Baik. Sebagaimana contoh seperti ini. Ada aturan yang berlaku di pemerintah. Misalnya aturan lalu lintas. Pertama yang perlu kita lakukan adalah terapkan untuk diri kita. Kalau melihat ada orang lain yang melanggar, apakah langsung kita laporkan ke polisi? Pak, itu tadi kok bablas lampu merah, Pak. Tak kejar, enggak dapat, Pak. Coba kita kejar bareng-bareng, Pak. Oh, berarti kamu juga nabrak lampu merah. Apakah kita laporkan ke polisi? Jawabannya tidak. Meskipun kita boleh mengingatkannya, Bapak enggak boleh, ini bahaya, ini melanggar lalu lintas, peraturan lalu lintas. Sehingga bedakan antara memperingatkan orang ini biar tidak melakukannya dengan memvonis dia sebagai pelanggar umum yang berhak untuk mendapatkan hukuman. Nah, jika dosa syirik tidak diampuni Allah, lalu bagaimana dengan orang mu'alaf atau yang taubat nasuha? Jika dosanya diampuni, apakah tidak kontradiktif dengan dalil Al-Quran yang sebelumnya? Jawabannya tidak. Yang dimaksud dosa syirik yang tidak diampuni Allah adalah dosa syirik yang dibawa mati. Artinya pelakunya tidak tobat sampai mati. Tapi kalau dosa syirik itu ditobati, pelakunya masuk Islam, ya semua dosa itu akan hilang. Sebagaimana yang terjadi kepada para sahabat Nabi SAW. musyriknya bisa lebih parah dibandingkan musyrik orang zaman sekarang. Tapi mereka setelah masuk Islam menjadi ahli tauhid. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana dengan orang yang meninggal dunia karena sakit dan dalam ketidakberdayaannya, ternyata orang tuanya melakukan ikhtiar dalam rangka untuk menyembuhkannya, tapi tidak sesuai syariat. Apakah orang tersebut tetap mendapatkan dosa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak menanggung dosa orang lain. Misalnya ada seorang anak yang sakit-sakitan dan dia sudah berusaha untuk bersabar menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan yang maksiat, apalagi kesyirikan. Tapi orang tuanya tanpa izin anak ini misalnya datang ke dukun terus minta obat dari dukun, maka anak tidak menanggung dosa orang tuanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami mohon dijelaskan kriteria siapa yang dimaksud imamul adl yang kelak memperoleh perlindungan Allah ketika di padang mahsyar, dinaungi oleh Allah. Imam adil, sebagaimana penjelasan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, ini berlaku untuk semua pemimpin, baik skup kecil maupun skup yang besar. Skup yang kecil, misalnya imam dalam rumah tangga. Seorang ibu menjadi pemimpin bagi siapa? Anak-anaknya. Ketika dia membuat keputusan yang tidak adil kepada anaknya, bahaya. Sebagaimana ketika ada skup yang lebih besar. Kepala negara membuat keputusan yang tidak adil terhadap rakyatnya juga bahaya. Maka imam adil berlaku untuk skup yang kecil maupun skup yang besar. Karena itu Nabi SAW mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semua adalah pemimpin dan nanti akan mempertanggungjawabkan rakyat yang dipimpinnya. Maka berusahalah untuk menjadi imam yang adil untuk semua yang kita pimpin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa yang harus dilakukan saat tiba-tiba timbul keraguan terhadap Allah dan hari akhirat? Bagaimana agar keraguan tersebut tidak tiba-tiba muncul lagi? Anda tidak perlu khawatir, karena seperti ini juga terjadi pada sahabat. Para sahabat cerita kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, muncul lintasan dalam batinku yang andaikan saya dilempar, dijatuhkan dari langit, lebih saya sukai daripada saya menceritakannya. Dan yang mereka maksud adalah mereka dipengaruhi was-was setan dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Tapi itu tiba-tiba muncul, muncul dalam batin. Yang menciptakan ini adalah ini, muncul dari ini, telur dari ayam, ayam dari telur, mupeng gitu aja. Terus sebelumnya ini, dan semuanya diciptakan oleh Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Dulu sebelum Allah menciptakan langit, bumi, malaikat, setan, dan seterusnya, Allah bareng siapa? Kadang muncul perasaan seperti itu. Apa Allah sendirian gitu ya, ngelangut, rano gawean? Muncul bayangan seperti itu dalam diri manusia, bisa saja. Dan itulah was-was setan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzaka sarihul iman. Itu bukti kalau kamu punya iman. Karena setan menggoda iman manusia dengan cara seperti ini. Biar dia goyah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, segala puji bagi Zat alladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji Allah yang menjadikan tipu daya setan hanya sebatas was-was saja. Namun ternyata tidak memberikan pengaruh bagi keyakinan para sahabat sama sekali. Mereka tetap mukmin dengan yakin, meskipun bisa jadi muncul dalam hati mereka tiba-tiba ada lintasan batin yang enggak nyaman. Ada lintasan batin yang kalau diceritakan saja menakutkan. Tayyib. Lalu apa yang bisa dilakukan? Pertama, ketika muncul seperti ini, baca ta'awud. Karena ini muncul dari apa? Waswatu syaitan. Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Zat yang menahan tipu daya setan hanya sebatas waswas saja. Jadi kalau muncul waswas seperti ini, hilangkan. Dengan membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua, setelah itu berhenti dan jangan dipikirkan. Yang ketiga, jangan memvonis apapun terhadap diri sendiri. Sehingga tidak perlu kita menilai, jangan-jangan saya sudah murtad, jangan-jangan sudah murtad. Sekalian saja tak murtad, wah bahaya. Nah, sisa saja sekalian murtad. Wah, kalau kayak gini malah bahaya. Justru ini yang diinginkan setan. Biar dia ragu, akhirnya dia ingin meyakinkan dirinya kalau dia murtad. Setelah itu masuk Islam maksudnya. Tapi ini apa ini? Dosa besar. Dan perbuatan murtad itu perbuatan dosa yang sangat besar. Meskipun dia punya keinginan setelah itu akan masuk Islam. Ya kalau sempat. Begitu murtad mati. Wah, ini. Makanya ada fatwa yang dinyatakan oleh kalau enggak salah Ibnu Qayyim ya, yang beliau mengatakan ini fatwa menyimpang dan yang berfatwa menanggung dosa yang sangat besar. Jadi kalau ada seorang wanita, dia ingin gugat cerai dari suaminya tapi enggak punya cara yang tepat karena enggak ada alasan. Misalnya, ya suaminya normal-normal saja, semuanya baik-baik saja, tapi dia tertarik dengan lelaki yang lain. Terus minta saran, gimana caranya biar saya bisa gugat cerai? Kalau gugat cerai enggak bisa, kamu gugat cerai dosa besar. Terus sarannya gimana? Kamu murtad, maka nanti akan cerai dengan otomatis. Setelah murtad, jalani masa iddah, terus masuk Islam lagi, nah kamu sudah bebas jadi wanita tanpa suami. Kira-kira fatwa ini seperti ini gimana, Pak? Bahaya, Pak. Karena murtad itu dosa yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat kita hanya ingin menjalin silaturahim. Bolehkah menjadi alasan kita mendatangi acara keluarga yang mengundang, mengandung atau mengundang? Mengandung musyrik. Mengandung musyrik, Pak. Seperti makan-makan saat tahun baru Cina. Makan-makan saat tahun baru ini tidak mengandung musyrik ya. Jadi ada orang yang misalnya membuat acara waktu liburan kok bertepatan dengan Natalan terus makan-makan. Dilihat dari latar belakangnya. Kalau latar belakangnya karena merasa bangga dengan acara Natalan, ini tidak diperbolehkan. Dan ini termasuk bentuk apa? Tasyabbuh, dosa besar. Tapi ketika latar belakangnya ya memang karena iki arisan keluarga pas terahnya tanggal 25 Desember ya. Dan terah kan enggak mungkin sambil puasa gitu ya. Nah, karena nanti tidak akrab kalau karo poso kabeh. Maka terus ada acara makan-makan karena alasan terah, ini tidak ada hukum sama sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya seorang muslim membantu pernikahan temannya Kristen di gereja dengan mempersiapkan kelengkapan pernikahannya di dalam gereja? Apakah termasuk melakukan kesyirikan? Jawabannya tidak melakukan kesyirikan. Tapi ta'awun alal ismi wal udwan. Dia bukan pelaku, tapi dia membantu orang lain untuk melancarkan kegiatannya. Sehingga dia harus bertobat karena tolong-menolong dalam maksiat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum membuat bancaan di hari weton. Baik. Tidak ada anjuran sedekah di hari weton. Bancaan kan sama dengan sedekah ya. Ngasih makan. Tidak ada anjuran sedekah di hari khusus. Misalnya di hari weton. Ya. Kecuali kalau kita punya dalil ada hari khusus untuk sedekah. Dan tidak ada dalil untuk itu. Sementara kita punya kaidah, amalan yang sifatnya mutlak jika dikhususkan dengan waktu tertentu tanpa dalil, maka ini termasuk amalan bid'ah. Sedekah diperintahkan oleh syariat dan itu amalan yang berlaku umum, mau kapanpun, dimanapun, dan tidak ada hari khusus. Karena itu ketika dikhususkan dengan hari tertentu, ini butuh dalil. Apa hukumnya menentukan hari tanggal baik mencocokkan weton jika akan nikah? Ini juga kebiasaan orang jahiliyah. Jadi keberuntungan digantungkan kepada hari dan tanggal. Padahal tanggal itu yang buat kita sendiri. Ya. Weton juga yang buat kita sendiri. Pasaran sing gawe ya wae dhewe. Digawe-gawe dhewe. Dibuat menakutkan sendiri. Wah, omahmu ning ndi? Ngalor. Ning kono ngulon. Wah, ngalor ngulon bahaya. Ya. Kenapa kok ngalor ngulon bahaya, Pak? Itu kan arah kiblat. Oke. Okay. Kalau di Jawa kan kiblatnya serong ke utara, ke barat serong ke utara dikit ya. Jadi dia hitung-hitung sendiri, buat-buat rumus sendiri, dibuat menakutkan sendiri. Coba kalau kemudian itu dibuat tanpa batas, kan nyaman-nyaman saja. Malah golek-golek dino sing gak penak, geblak simbah dan seterusnya. Kalau misalnya orang enggak mempedulikan itu, Pak, kira-kira muncul rasa takut enggak, Pak? Tidak sama sekali. Tidak akan muncul rasa takut sama sekali. Makanya agama kesyirikan itu agama yang semuanya serba dibuat menakutkan. Tujuannya apa? Biar ada unsur takdim sehingga orang itu semakin mengagungkan ajaran. Dan ini dilawan oleh Islam. Semua yang masalah muamalah dibuat tidak menakutkan. Yang menakutkan itu dosa. Perbuatan dosa itulah sumber malapetaka. Dan ketika kamu melakukan perbuatan kesyirikan seperti ini, membuat pitungan, tatayur, dan seterusnya, berarti berbuat dosa apa? Syirik kecil. Dan itu lebih berbahaya dibandingkan kamu melanggar pitungan tadi. Karena melanggar pitungan ini tidak ada kaitannya dengan takdir. Tapi kalau orang berbuat dosa syirik kecil, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman dengan Allah berikan sesuatu yang tidak baik, musibah bagi kehidupannya. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Beberapa pertanyaan yang belum terjawab, insyaAllah kita baca di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.